Eliezer. Ia bukan sosok yang terlalu kuat karena otot yang besar. Ia juga bukan seorang yang terlalu luar biasa karena kegemerlapan keunggulan yang dimilikinya. Tetapi ibu dengan sejuta semangat sangat menggairahkan dalam menggapai karya demi karya dan mengaktualisasinya menjadi kenyataan yang sangat luar biasa. Hatinya gelisah mendengar keluh kesah orang miskin yang berteriak, "Aku lapar, aku haus." Bukan dirinya yang dipikirkannya, sekalipun dia sudah makan dan kenyang, minum dan tak dahaga. Tetapi kelaparan dan kedahagaan orang lain sangat mengganggunya. Ia tak mampu menikmati makanan yang ada di depannya. Ia gelisah sekalipun kemapanan ada di sekitarnya. Hatinya selalu terpanggil untuk berbagi dengan mereka yang menjerit. Ia turun dari kemapanan, bergaul di kesulitan. Ia ada di kesederhanaan, bahkan kekurangan. Ia tinggalkan semuanya. Kasih diwujudkannya dalam tindakan, bukan hanya kata-kata panjang yang diucapkan basa-basi dari balik mimbar atau ceramah-ceramah agama yang tak bermutu. Wow, alangkah hebatnya. Ketika cinta menjadi sebuah kenyataan di dalam kehidupan, ia menimbulkan kegairahan yang tak terbilang, menciptakan perubahan demi perubahan yang tidak terbantahkan. Kini, si miskin yang lapar dan dahaga tak lagi sendiri berjuang di kehidupan. Ada perhatian yang diberikan dan ia bisa merasakan. Ternyata sentuhan yang penuh gairah karena cinta yang membara pada hati seorang Mother Teresa bukan saja menginspirasi diri, tapi menggerakkan sekitarnya, sehingga membuat orang yang tadi benci dan curiga bertanya, "Mengapa engkau memperhatikan aku?" Hanya satu kata yang diucapkannya, "Kasih yang diajarkan Tuhan, itu yang kubagikan. Aku harus tahu, lapar bukan karena laparku, tapi laparmu. Aku harus tahu dahaga, bukan karena dahagaku, tapi dahagamu." Semoga Anda dan saya di kemapanan hidup, di percaturan hidup yang membuat kita selalu berputar dan bertanding, berkejar dalam waktu, sehingga seringkali lupa terhadap sesama. Seakan-akan kita hidup sendiri dan mempertahankan diri, sehingga kita lupa untuk berbagi. Semoga gairah untuk merasakan perasaan sesama masih hidup di dalam hidup kita. Bersama saya, Bigman Sirait.